Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pada pertemuan di siang hari ini kita menambahkan tasrif yang sudah kita sampaikan, bahwa tasrif yang sudah kita sampaikan kemarin, tasrif Nuhawi, adalah sudah masuk fil madi, kemudian fil mudhari. Tentunya dari semua wazan, dari yang sahih. Kemudian sekarang kita masuk kepada tasrif fil amar. Jadi di dalam membuat judul itu ya, ini kadang-kadang kita kurang perhatian sehingga penulisannya kadang-kadang kurang pas. Kalau pada fil madi tasrifu al fi'lil madi, ya ada al fi'lil madi. Kalau pada fil mudhari juga tasrifu al fi'li al mudhari, ya. Karena al mudhari itu bisa disifat. Tapi kalau al amar, karena al amar ini tidak bisa jadi sifat, maka menjadi mudhaf ilaih, ya. Jadi tasrifu fi'lil amri. Jadi tasrifu al apa tidak al fi'lil amri, tetapi tasrifu fi'lil amri, ya. Kenapa? Sebab fi'l amar, kata amar itu masdar. Masdar itu adalah isim mausuf, ya. Masdar itu isim mausuf, maksudnya dia hanya bisa disifati, tidak bisa menjadi sifat. Karena tidak tepat kalau al fi'lu al amru, ya. Karena maka yang lebih benar adalah tasrifu fi'lil amri, ya. Ini dalam hal penulisan judul. Sebab kadang-kadang kita melihat tulisan-tulisan, kadang-kadang ada yang seperti itu, ya, disamakan menyapa al-fi'lul mudhari'u, al-fi'lul madi, al-fi'lul amr. Itu enggak pas, ya. Jadi antum membedakan kata al-madi, kata al-mudhari dengan amar. Al-madi isim sifat, maka bisa tasrifu al-fi'lil madi, gitu. Ya. Atau pada fi'l mudhari juga siapa? Al-mudhari juga kata sifat, maka menjadi tasrifu al-fi'li al-mudhari. Ya. Tetapi kalau kata amar, amar itu bukan kata sifat. Maka tidak tepat kalau penulisannya tasrifu al-fi'lil amri, itu tidak pas. Sebab apa? Sebab amar itu masdar, ya. Masdar itu isim jamid. Kecuali masdar yang bimana mustaq atau mu'awal min mustaq. Contohnya apa? Mungkin dulu pernah ana menyampaikan di kelas. Contohnya kata adlun. Adlun masdar tapi bimana adil, ya. Karena kata adlun bimana adil diartikan dengan adil, diartikan sama dengan isim fa'il, maka boleh pakai al, ya. Ar-rajulu al-adlu, ini bisa. Tapi kalau masdar-masdar yang tidak ada ta'wil mustaqnya, yang tidak bisa ditawil dengan isim mustaq, ya, tidak bisa. Ini soal penulisan judul. Kemudian tasrifil amr ini lebih simpel dibandingkan tasrifil madi, dibandingkan tasrifil mudhari. Jadi insyaallah kalau anak-anak belajar tasrif ini, ya, insyaallah bisa lebih cepat. Perubahan-perubahannya juga hanya ada pada lam fi'il, ya. Perubahan-perubahannya itu hanya ada pada lam fi'il. seperti pada kolom at-taghyir kita kasih contoh pakai strip-strip itu untuk diisi dengan huruf apa saja yang kira-kira pas, belakangnya yang paling belakang sendiri sebagai lam fi'il, tempat lam fi'il itu sukun karena fi'il amar seramanya mabni jazm, ya mabni jazm, jazmnya fi'il amar adalah sama dengan jazmnya fi'il mudhari, ya. Nah yang pertama adalah sukun karena fi'il amar yang pertama ini perubahan dari fi'il mudhari. Contohnya dari kata uktub, maka dari taktubu. Ya, taktubu, taktubu menjadi uktub. Kemudian filenya di belakang. Jadi kalau penulisan pada ilmu madhi bisa domir-domir di depan, ya. Wa dhahabahum, adhahabahum, dhahabu. Tapi kalau fil amar, bagusnya adalah tidak anta uktub, tapi uktub anta. Ya, uktub anta. Perubahannya seperti pada fi'il madhi, seolah-olah mirip fi'il madhi di belakang. Yang pertama adalah sukun. Ini dari semua yang sahih, ya, yang sahih akhir, sukun. Kemudian setelah itu untuk antuma ditambahkan alif sebagai fa'il, uktuba antuma. Jadi uktuba alifnya adalah fa'il. Nah, kalau dari situ mabni apa? Itu mabni dengan membuang huruf akhir, huruf nun. Karena asalnya uktuba ini taktubani, afal homsah. Jadi uktuba. Kemudian, untuk antum adalah uktubu, uktuba antum. Ditambah dengan wawu. Afan untuk nomor tiga itu, depannya wawu kurang alif. Ya. Tambahnya wawu plus alif. Lil farq. Ya uktubu kurang alif antum. Kemudian berikutnya adalah untuk anti uktubi, jadi lam fi'il di kasrah ditambahkan padanya ya sebagai fa'il, ya uktubi. Kemudian antuma sama dengan untuk mudzakkar uktuba, ya tambah alif. Terus setelah ketemu nun isbah maka lam fi'il disukun uktubna. Jadi uktubna adalah fi'il amar, dia mabniun ala sukun fi mahalli jazmin. Jadi begitu, ya. Mabniun ala sukun fi mahalli jazmin. Jadi tasrifnya simpel sekali. Uktub anta, uktuba antuma, uktuba antum, uktubi anti, uktuba antuma, uktubna, antunna. Kalau dilepaskan domirnya lebih simpel lagi. Dan anak kayaknya lebih mudah. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Tetapi kalau menekan, kalau memerintahkan anak untuk hafal, mungkin ringan tanpa domir dulu. Ya, cepat. Setelah tanpa domir kemudian disertakan padanya domir, ya uktub anda, uktuba antuma, uktuba antum dan seterusnya sampai dengan selesai. Maksud supaya anak-anak itu bisa paham kalau kepada anta uktub, kalau pada antuma uktuba masalan, kalau kepada antum uktubu, begitu pula dari fiil yang lain. Jadi perubahannya amat simpel. Ya, amat simpel. Dihafal insya Allah cepat. Kemudian sharif mayati, tasriflah fil amar dari ini, perintahnya kurang ini. Sharif fil al amri mim mayati, maksudnya seperti itu. Perintahnya anu gugup tadi. Yang pertama dari kata arsala, fil amarnya apa? Arsil. Kemudian fil madinya akhbaro, fil amarnya apa? Akhbir. Kemudian fil madinya ta'allama, amarnya adalah ta'allam. Ya. Kemudian dari istaman jadi istami, istoroja jadi istakhrij. Nah kemudian anak ketika sudah menghafal kalimatnya yang paling pendek, sulasi masalah oktub, utuba, utubu itu lancar betul. Coba masih satunya. Namanya arsalam jadi arsil masalan. Kalau sudah, mungkin masjidnya lagi istama ya sami istami masalan. Pokoknya semuanya adalah perubahannya hanya pada lam. Yang penting sudah bisa membaca kalimat apa huruf depan seperti istaroja jadi istahrij. Jadi bunyi depan istah, belakangnya rij. Lah yang dirubah adalah ja apa jim. Istahrij, istarija, istahriju, istahriji dan sampai dengan apa istahrijna. Jadi simpel sekali tasrif fil amar. Jadi tidak perlu sampai beberapa tatap muka. Wallahu alam, tergantung kelasnya mungkin. Kalau kelas sanawi atau kelas mutawasito mungkin satu kali pertemuan selesai. Untuk seluruh wazan. Ya. Untuk seluruh wazan. Jadi wallahu alam, ya kadang-kadang sih tergantung apa namanya marhalahnya. Kalau udah marhalah di sanawi, masa di mutawasito kelas 3 masalan, mengulang tasrif tidak perwazan, diulang perwazan dari madi mudhari sampai dengan selesai. Kemudian juga fil amarnya demikian, langsung saja semua wazan, ya. Sebab untuk fil madi, fil mudhari, fil amar pada dasarnya kaidahnya sama. Dari sulasi, kemudian dari masih satu, dua dan tiga, ya. Ini apa namanya untuk fil amar dan untuk bagaimana supaya anak cepat hafal. Kemudian ada catatan yang kita tambahkan. Kalau tasrif jelas. Perubahan fil amar hanya ada pada fil itu sudah jelas. Kemudian cara membuat fil amar. Nah, ini yang terkait dengan dulu kita sampaikan bahwa kalau tasrif sering sulasi atau bahkan semua tasrif ya. Sulasi sama dengan mazid 1, 2, 3. Fil amarnya kaidahnya sama. Maka ketika menasrif itu bisa pakai kaidah-kaidah saja. Yang penting dihafal madi, mudhari, masdar. Yang lain bisa diketahui lewat kaidah. Ya. Nah, cara membuat fil amar di sini yang pertama bahwa semua fil amar berasal dari fil mudhari. Semua fil amar berasal dari fil mudhari. Cara membuatnya satu, bila huruf yang jatuh setelah huruf mudhara'ah itu huruf yang berharokat, huruf hidup, ya, maka huruf mudhara'ahnya dibuang kemudian dijazmkan, sudah jadi. Ya, asal antum tahu fil mudhara'ahnya. Asal antum tahu fil mudhara'ahnya. Kalau huruf yang jatuh setelah huruf mudhara'ah huruf hidup, sudah. Huruf mudhara'ah buang, jazmkan jadi fil amar. Ya. Contohnya apa? Yu'allimu. Yu-nya dibuang jadi alimu. Jazmkan jadi alim. Ya. Kemudian contoh lain. Yata'allamu. Yata'allamu. Ya-nya dibuang. Tinggal ta'allamu. Jazmkan jadi ta'allam. Jadi fil amar. Ya. Kemudian. Yata'syawaru. Fotokopinya kurang. Ke pinggir itu. Itu yata'syawaru. Ya. Ya tasyawaru ya-nya dibuang jadi tasyawar. Itu pula yang lain. Pokoknya kalau huruf yang jatuh setelah huruf mudhara huruf hidup maka langsung jazmkan. Huruf mudhara dibuang jazmkan jadi fil amar. Kan mudah ya. Jadi untuk membuat fil amar amat mudah. Jadi kalau ada antum masa nasuk, siswa nasrif, nasrif coba tasrif kalimat apa? Takharraja. Taharaja, taharaja, taharaja, taharaja, taharaja, taharaja. Fil amarnya apa? Ya taharaju, ya buang, jazmkan. Jadi taharaj. Ya. Jadi bisa dicari lewat awangan, bahasa Jawanya. Awangan. Asal tahu kaidah. Ya. Ini yang pertama. Ialah apabila huruf yang jatuh setelah huruf mudhara huruf hidup maka huruf mudhara dibuang langsung jazmkan jadi fil amar. Ya. Kalau yang mutalat bagaimana? Yang mutalat sama asalnya tapi nanti ada bahasan sendiri. Sementara yang sahih dulu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian bila huruf yang jatuh setelah huruf mudhara huruf yang disukun. Huruf yang sakin. Ya. tidak berharokat, maka caranya huruf mudhorah dibuang, kemudian meletakkan atau mengambil huruf apa hamzah di permulaan fiil tersebut, kemudian meletakkan huruf hamzah di permulaan fiil tersebut, maksud menarik hamzah diletakkan di permulaan fiil, kemudian dijazmkan jadi fiil amar. Kenapa harus menarik hamzah? Karena setelah huruf mudhorah dibuang ke huruf mati, ya. Contohnya yaftahu, ya dibuang yafa mati, nggak bisa bunyi. Maka untuk memungkinkan diawalinya fiil tersebut dengan huruf yang sakin, maka menarik hamzah. Yaftah jadi iftah, ya. Yansur jadi unsur. Yadrib jadi idrib. Ini untuk solasi, saya cantumkan semuanya supaya apa namanya ini jadi perhatian ketika anak-anak yang baru belajar, mereka dan sudah membedakan ini yafil, ifil, apa yafal, ifal, apa ya, apa yang lain. Nah, perkenan jadi fil mudri. Kalau sudah ketemu fil mudri, amar ketemu maksudnya. Yadrib, idrib. Ya, yansur, unsur. Yaftah, iftah. Ya. Jadi huruf mudhorah dibuang, menarik hamzah fasal, dijazmkan. Kemudian berikutnya, contoh lain, yajtami'u. Jadi istami' ya-nya dibuang, jimnya sukun, nggak bisa bunyi, maka menarik hamzah fasal. Jadi istami', ya. Yasta'dinu, ya-nya dibuang, sin mati, maka kemudian istadzin. Ya, yukrimu, ianya dibuang jadi akrim, akrim. Nah, sekira yang lain sama dikias, cuma ada tambahan sedikit. Hamzah pada fil amar semuanya adalah termasuk hamzah wasol. Jadi hamzah pada fil amar semuanya termasuk hamzah wasol, kecuali pada wazan afala. Ya, kecuali pada wazan afala. Ini termasuk hamzah kotok. Ketika bersambung dengan huruf atau kata sebelumnya, tetap harus dibaca. Jadi hamzah pada fil amar semuanya wasol, kecuali wasan afala yuf'ilu, itu hamzahnya adalah hamzah kotok. Maka hamzah tersebut ketika digandeng sekalipun dengan huruf yang lain tetap harus dibaca. Contohnya apa? Wa akrim jaroka, ya, dan muliakanlah tetanggamu. Ini dulu kita pernah menyampaikan. Kenapa harus dibaca? Ya memang untuk membedakan dengan sulasi, ya, untuk membedakan dengan sulasi. Kalau sulasi, ya, dibaca apa itu? Kalau tanpa harokat ikrom, ya, salah. Ukrom mestinya, tapi ukrom, ya. Ya salah, sebab itu lazim, ya, lazim. Paling-paling tambah huruf jar, maka ukum ila jarika. Tapi kalau yang malanya memuliakan adalah wasan afala, jadi akrim, akrim. Dulu kita sampaikan, pernah saya contohkan dengan ayat, ya, ayat apa? Nah, lupa. Yang wankihu ma tola ma tobalakum ini nisai mas sabda sabruba ila hiralayah. Itu dibaca wankihu, maknanya apa? Nikailah ulama sekalian, nikailah ulama sekalian wanita-wanita yang kalian cintai. Tapi pada ayat lain ketika kalimatnya sama, maknanya tambah harokat, ternyata dibaca sama, ya salah makna. Contohnya apa? Wa ankihul al ayama minkum, wa ankihu al ayama minkum. Nah, kalau dibaca wasul kan hukumnya jadi rubah. Wankihu al ayama minkum. Jadi kalian supaya menikahi kepada wanita-wanita yang ada di yang ada pada tanggung jawab kalian semuanya, ya. Mungkin anak perempuannya, mungkin budaknya atau yang lain. Kalian supaya menikahinya, kan salah. Yang benar maka harus dibaca qata wankihu. Dan kalau dibaca wankihu rubah hukum. Ya, beda. Maka hamzah wasal ini silakan wasal, tapi kalau hamzah qotok harus dibaca qotok, ya. Jadi contohnya wa ankihu al aya. Mungkin contoh yang amat jelas barangkali antum bahkan ayat tadi. Kalau wankihu ma tabalakum itu kan diperintahkan untuk menikahi. Nikailah oleh sekalian wanita-wanita yang kalian cintai. Tapi kalau wa ankihu al ayama nikahkan. Nah, kalau dibaca wankihu al ayama minkum berarti kalian diperintahkan untuk menikahi mereka semua juga. Kan salah. Fatal bahkan salahnya. Ya, fatal. Karena kalian harus memahami bahwa hamzah pada fil amar yang wazan af'ala ini wajib dibaca ketika disambung dengan huruf sebelumnya atau diganti dengan kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya tetap harus dibaca. Ya. Nah, contohnya wankihu bedakan dengan wa ankihu al ayama minkum. Ini apa namanya? Cara membuat fil amar. Jadi cara membuat fil amar ini yang penting adalah ambil fil mudhari, huruf mudhari dibuang, bila huruf mudhari dibuang huruf setelahnya huruf hidup langsung jazmkan. Kalau setelah huruf mudhari dibuang kok huruf mati, maka apa? Menarik hamzah wasal. Kecuali yang pada wazan afala hamzahnya dibaca kotok. Ya. Jadi semua fil amar ketemu dengan cara itu. Wazan apapun ya dari sulasi masih 1, 2, atau 3, rubangi mujrad atau masih 1, 2, ya semuanya kaidahnya sama. Dahroja yu dahricu, yu dibuang, dahricu jadi dahric, sudah ya. Ini fil amar. Mungkin yang sulit kalau yang wazan if'alallah, lah itu mungkin kalau yang belum pernah belajar memang sulit. If'alallah yaf'alilu. If'alallan, muf'alallan, muf'alil, muf'alil. Fil amarnya apa? If'alillah, la taf'alillah. Nah, itu memang agak sulit yang ada tasydid seperti itu. Tapi itu menjadi pembahasan yang mungkin setelah menyampaikan semuanya, itu disampaikan secara khusus supaya anak lebih paham ya terkait dengan wazan yang memang agak sulit. Mungkin itu dulu yang kita sampaikan secara singkat. Kemudian terakhir itu yang terakhir ada drip karena lambarannya kok apa tidak cukup karena bikin seperti itu. Tadripnya seperti biasa, maksudnya ada kalimat yang mudah, kalimat agak sulit. Ya, tapi karena lembarannya tidak cukup sahnya nulis satu contoh saja. Ya, hawil af'alal amri fil jumlah al-atiyah li fa'ili antuma antum wa antunna. Rubala fil amar pada jumlah berikut untuk fa'il antuma antum dan antunna. Contohnya kalimatnya jumlahnya ya Hamid. Ta'allam bi jiddin wajtahid wastafrih waqtaka lid-darsi misalan. Ya, kalau ya Hamid ta'allam. Kalau ya Hamidah jadi apa? Ya Hamidah, gimana Akmal? Terus, Ya Hamidah, terus, was, ya, ya, ya Hamidah ta'allami bijidin wastahidi wastafrihi waqta kilidars, masalah. Jadi, arahnya paling tidak anak itu untuk bicara menafil amar untuk tumir-tumir yang ada bisa semua. Ya. Fa'il apa mana istahid? Ya untuk anta apa, antum apa, anak untuk dia apa, untuk antum apa, untuk antunna apa. Fil amar kan cuma 6. Jadi simple. Jadi insyaallah mudah sekali. Nah, anak insyaallah mudah kan. Ya. Jadi kalau bisa ketika belajar tasrif kalau tidak ada pelajaran khusus yang tatbik, ya. Ini ya dilatih seperti ini. Tapi kalau ada tasrif, hafalan tasrif sendiri, tatbik sendiri lah. Mungkin tasrif hanya menghafal tasrif saja. Tatbiknya adalah yang merubah-rubah kalimat. Ya. Baik secara langsung, lisan atau lewat tulisan. Ya. Jadi kalau ya Hamid, seperti itu. Kalau antuma, berarti ya Hamidani. Ta'allama bijiddin wa sahida wa safriho waqtakuma lidars. Antum berarti apa? Ya hamiduna ta'allamu wa sahidu wa safrihu. Antuna berarti apa? Ta'alamna ila akhiril kalimah. Itu sajalah yang kita sampaikan, itu sudah contoh sajalah. Tentu antum ketika mengajar ini ya dikembangkan, disesuaikan dengan anak yang belajar atau tingkat kemampuan anak yang belajar. Begitu pula contoh-contohnya bisa diperbanyak. Ketika tahwilul jumal, merubah jumlah juga bisa dengan cara beberapa tahap. Mungkin pertama satu jumlah, satu fi'il, dua fi'il, tiga fi'il, lima fi'il, bahkan mungkin bisa sampai dengan tujuh atau lebih. Ya, dari fi'il-fi'il ada, dimasukkan dalam jumlah, bagaimana cara merubahnya. Kalau dalam jumlah sudah bisa cepat, ya sudah cepat. Nah, antara ada kaidah. Kaidah bagaimana cara secara cepat merubah kalimat dalam jumlah. Contoh, kalau ya hamida ta'alami, berarti fi'il semuanya belakang i semua. Itu, ya. Kalau ta'alami berarti wastahidi, berarti wastafrihi. Kalau tambah ijama ya ijami'i. Kalau dibaca ista'adini ya ista'adini. Pokoknya kalau udah depan i, belakang i semua. Supaya tidak terlalu banyak mikir kalau dalam jumlah, ya. Anak dikasih padang seperti itu. Pokoknya kalau udah depan berubah ta'alami, i, belakang semuanya sama. I semua. Kalau depan masalah, ya ahwati, wahai saudara-saudara perempuanku. Pokoknya antum punya saudara perempuannya. Ya ahwati, ta'alamna. Nah, belakang, jika depan ta'alamna. Belakang ya sama. Ta'alamna, istahidna, istahfirina. Pokoknya semua sama seperti itu. Kalau depan namanya Hamidan ta'allama, ya belakang A semua. Ya, A semua. Ini walaupun sepertinya apa namanya agak sulit, tapi sebenarnya enggak. Jadi seperti walaupun kelihatannya enggak tahu maknanya pun bisa pas, bisa benar. Sebab apa? Yang penting sudah tahu kali apa kaidah perubahannya. Kalau depan ta'allama, belakang A semua. Istahid istahida. Istafri istafriho. Istami, istami'a. Itu semua kan, jadi A semua. Kalau pada antum na'alamu, ya belakang U semua. Jadi anak bisa cepat membacanya. Jadi seperti enggak mikir. Ya. Langsung. Yang penting bisa baca huruf-huruf yang ada pada sesuai dengan wazannya. Sebenarnya istahid dibaca istahid. Tidak baca apa? Tidak baca dengan harokat yang lain. Istahfri dibaca istahfri. Tidak baca dengan harokat yang lain. Ya. Jadi kalau begitu, kalau tulisannya gundul, wazan-wazan harus apal. Kalau tulisannya ada berharokat, ya mudah. Tapi kalau gundul, itu wazan itu yang membantu membaca. Hafalan wazan antum yang membantu membaca huruf-huruf yang ada. Maka wazan, apa hafal wazan itu penting sekali. Itu saja, pas setengah jam barangkali kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.